السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسألة جاهلية yang berikutnya dari kitab مسائل الجاهلية adalah اتخاذ آثار الأنبياء masajid. Masalah jahiliyah yang ke-76 adalah bahwa kebiasaan mereka, kaum jahiliyah, mengambil peninggalan-peninggalan para nabi atau peninggalan-peninggalan orang saleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid-masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini masih berkait dengan yang kemarin. Kalau kemarin khusus masalah kuburannya, kalau sekarang umum semua peninggalan-peninggalannya. Apakah berupa tempat tinggalnya, atau tempat berdirinya, atau jejak kakinya, atau jejak tangannya, dan seterusnya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah memperingatkan radhiyallahu ta'ala anhu, agar jangan kalian tatabbu'. Tatabbu' artinya menelusuri peninggalan-peninggalan untuk mengerjakan ibadah di sana. Ini adalah suatu kebiasaan yang akan membinasakan kalian, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini akan dibaca nanti secara lengkapnya di akhir pembahasan. Yani beliau radhiyallahu ta'ala anhu khawatir ketika Rasulullah SAW telah wafat dan datang generasi-generasi berikutnya yang dalam keadaan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, alias bukan sahabat. Mereka berduyun-duyun datang ingin melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ternyata bukan hanya melihat, tetapi lebih dari itu. Mereka menjadikan tempat peninggalan tersebut sebagai tempat khusus, tempat istimewa, tempat mulia. Sehingga mereka mendatangi pohon yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya di bawah pohon tersebut, yaitu pada Bai'atul Ridwan. Mereka mendatangi pohon tersebut pada sholat di sana. Kemudian mereka mendatangi satu tempat, katanya Rasulullah SAW pernah waktu itu singgah di sini, mereka sholat di situ. Dan seterusnya. Mereka sholat di sana, itu menunjukkan kalau mereka menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Taib, berarti mengkhususkan dan mengistimewakan satu tempat. Kalau mengkhususkan dan mengistimewakan satu tempat untuk ibadah, untuk masjid, maka kita tanyakan kepada mereka, dari mana dan siapa yang mengkhususkan tempat tersebut. Rasulullah SAW dalam safarnya kebetulan berhenti di satu tempat singgah, tidak mengkhususkan tempat itu, hanya kebetulan singgah di situ, sholat di situ, berwudu di situ, dan kemudian berangkat lagi. Apakah kemudian kita menjadikan tempat tersebut tempat khusus, tempat istimewa, seperti masjid yang keempat setelah Masjid Nabawi, setelah Masjidil Haram, setelah Masjidil Aqsa? Sungguh tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan tempat tersebut. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan khusus untuk mendatangi satu masjid karena istimewa kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini masjid tushaddu rihal ilaiha. Diadakan perjalanan khusus untuk ke sana, silakan. Karena masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Dan sholat di dalamnya dilipat gandakan. Sekarang, apakah sholat di bawah pohon Bai'atul Ridwan nilainya sama dengan sholat di Masjidil Haram? Tidak. Apakah sama dengan sholat di Masjid Nabawi? Tidak. Apakah sama dengan sholat di Masjidil Aqsa? Tidak. Tapi apakah sama dengan sholat di masjid-masjid kita sendiri? Ya sama. Iya toh? Kalau di sana masjid, di sini masjid sama. Berarti tidak istimewa. Kalau tidak istimewa, kenapa mengkhususkan datang ke sana untuk sholat di sana? Maka Umar bin Khattab memerintahkan tebang pohon itu. Rasulullah SAW tidak menyatakan pohon ini pohon istimewa, mari kita berbaiat di sini. Tidak. Ketika itu beliau akan membaiat, kebetulan dia bernaung di bawah satu pohon. Pohon itulah yang kemudian dianggap oleh mereka pohon yang istimewa, yang begini, yang begitu. Tidak. Itu semua tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dikhususkan, beliau akan berkata bahwa pohon ini begini, pohon ini begitu. Tapi tidak. Beliau bernaung, naungan yang ada ketika itu, ya pohon itu. Maka beliau membayat. Demikian pula ketika singgah dalam perjalanannya, singgah untuk salat. Beliau kebetulan singgahnya di tempat tersebut. Bukan sengaja tuh tempat ini tempat istimewa, maka aku singgah di sini. Tidak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan jumhur kebanyakan mereka sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Tidak perlu mengkhususkan satu tempat tertentu untuk sholat di dalamnya atau untuk dibangun masjid, kecuali tempat-tempat yang sudah jelas dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. فإن هذه المسألة أيضا من بدع جاهلية الكتابيين. Perlu diketahui bahwa kebiasaan ini juga adalah kebiasaan jahiliyah dari kalangan kitabiyin. Kitabiyin yakni ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka mencari peninggalan-peninggalan nabi kemudian mengistimewakannya untuk ibadah atau dibangun masjid di atasnya, itu pun kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan kebid'ahan-kebid'ahan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kanu yattakhiduna athara anbiya'ihim masajid. Mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka menjadikan peninggalan-peninggalan nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Fawarratul jahiluna min hadhil ummah. Maka kemudian umat ini dari kalangan orang bodohnya mewarisi kebiasaan jahiliyah ahlul kitab. Mereka mewarisi kebid'ahan-kebid'ahan yang dijalankan oleh ahlul kitab. Fatarahum yabnuna ala mawdi' ikhtafa bihi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai mereka membangun tempat ibadah di tempat Rasulullah SAW pernah bersembunyi di situ, jadikan masjid. Awasala qadamahu al-mubarak ilaihi, atau tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW ketika itu. Kira-kira tempat yang pernah diinjak oleh Nabi berapa tempat? Hah? Ya sangat banyak. Kenapa tidak dijadikan masjid semua? Sehingga Madinah penuh dengan masjid, berdempet-dempetan, berdesak-desakan. Kenapa kok ini saja? Ini kan telapak kaki Nabi, tempat Nabi berpijak di sini ketika sholat. Dan ini ketika Nabi duduk di sini. Telapak kaki Nabi dan tempat diinjaknya Nabi sangat banyak. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, mana dalil yang menunjukkan kalau yang diinjak di sini istimewa, kalau yang diinjak di sana enggak istimewa? Apa ada dalil untuk membeda-bedakannya? Kalau tidak ada, kembali pada hukum asal bahwa Rasulullah SAW menginjak semua tempat, dan Rasulullah SAW duduk di banyak tempat, dan Rasulullah SAW berdiri di banyak tempat pula, dan sholat pun dalam perjalanan safarnya di sekian tempat. Safarnya bukan sekali. Berapa safarnya Rasulullah SAW? Sekian kali, sekian puluh kali. Mungkin sekian ratus kali. Kalau dihitung dengan safar-safar yang ringkas, yang dekat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa kita harus memuliakan satu tempat khusus kemudian meninggalkan tempat yang lain? Kalau kemudian kita memuliakan seluruhnya, akan menjadi parah kebid'ahannya, yaitu berdesak-desakannya masjid di sekitar Madinah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti mereka memang mengada-ada, alias ibtada'a bid'atan, mengada-adakan satu kebid'ahan. Wa hadza laysa mimma yuhmad fi syariah, dan ini bukan satu amalan yang terpuji dalam syariat. Bukan amalan yang baik di dalam syariat. Lijarrihi ilal ghulu, karena akan membawa kepada ghulu, kepada ekstrim atau perkara ekstrim. Akan mengajak kepada hal yang dikatakan sebagai tanattu', berlebih-lebihan, melampaui batas, ghulu. Wa fil Iraq, seperti di Iraq. Mawadi' kathirah banau 'alaiha mabani. Di Iraq. Irak ini memang dari dulu tempat fitnah. Khawarij muncul di sana, Syiah muncul di sana, sampai ada ulama yang menyatakan ahlul Irak, ahlul syiqaq wan nifaq. Penduduk Irak, penduduk yang syiqaq dan nifaq. Penduduk yang selalu bertikai, penduduk yang selalu memiliki nifaq. Ini tentunya bukan seluruhnya, tapi aglabian. Tentunya ada para ulama dari Irak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa? Karena sepanjang sejarah, kalau kita lihat bagaimana fitnah-fitnah sepanjang sejarah muncul di sana kejadiannya, di Kufah, di Basrah, terbantainya Husain di sana, terjadi peperangan di sana, peperangan kaum muslimin, munculnya Syiah Rafidah di sana, munculnya juga Khawarij, pemberontakan di sana, dan terus sampai hari ini. Ternyata kita lihat di sana banau 'alaiha mabani, ternyata dibangun bangunan-bangunan masjid di tempat-tempat yang banyak, ternyata karena sebab-sebab tertentu. Kal maqami alladhi za'amu anna Syaikh al-Kailani ta'abbada fi. Seperti ada satu maqam, tempat berdiri, yang katanya ini telapak kakinya Syaikh al-Kailani. Syaikh al-Kailani ini ta'abbada fi, dia beribadah di sini sampai membekas di sini. Sehingga kita bangun masjid di sini untuk mengenang Syekh Al-Kailani. Wa ka atharil kaf alladhi za'ama Syiah annahu atharu kaffil Imam Ali. Demikian pula ada satu masjid dibangun karena di sana ada bekas telapak tangannya Ali bin Abi Thalib. Kata Syiah, ini za'ama, Syiah mengaku-ngaku, tentunya namanya za'am. Za'am adalah mengaku-ngaku dengan dusta. Za'ama Syiah annahu atharu kaffil Imam Ali. Syiah mengaku-ngaku bahwa ini telapak tangan adalah telapak tangannya Imam Ali, katanya. Lama wada'ahu 'ala sahrah, ketika tangannya diletakkan, ditekankan ke satu batu, ternyata membekas di batu tersebut. Maka dibangun di atasnya masjid untuk mengenang telapak tangannya Imam Ali. Mulai ibtada'a bid'atan wa tashabaha biqaumin, menyerupai kaum yang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, mengadakan kebid'ahan dan kemudian mulai berjalan di jalan Yahudi, di jalan Nasrani, untuk membangun dan mengistimewakan satu tempat karena peninggalan-peninggalan orang soleh, katanya, peninggalan para anbiya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita tanya kepada mereka, terus apa kaitannya? Apakah masjid kemudian memiliki keistimewaan karena dibangun di atas telapak tangan atau mengingat telapak tangannya Ali bin Abi Thalib? Kalau ada hadd dalil, mana dalilnya? Dari Quran dan Sunnah. Kalau yang ada telapak tangannya adalah lebih istimewa daripada yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang lebih parah lagi ketika mereka membangun masjid di atas kuburan Husain, dan kuburan Husainnya tidak satu. Di Iran ada kuburan Husain, di Irak ada dua kuburan Husain, di Mesir ada kuburan Husain. Lah Husainnya berapa? Dan semuanya dalam keadaan dikeramatkan, dibangun masjid di atasnya. Ada yang berkilah, itu dibagi-bagi katanya, kepalanya Husain di sana, tubuhnya di sini. Lah yang dua lagi apanya? Ikhwan ibn na'azakumullah, ini menunjukkan kalau mereka memang mengada-ada, ceritanya mengada-ngada kedustaan, membangun masjidnya juga mengada-ngada kebid'ahan. Jadi antara dusta dengan bid'ah, beritanya berita dusta, perbuatannya perbuatan bid'ah. Fa'akara fiha fa'banau alaiha masjidan, ketika mereka menganggap bahwa tangan itu adalah bekas tangannya Ali bin Abi Thalib, mereka membangun di atasnya sebuah masjid. wa qa'iddati amakin za'amu annal khidr ru'ya fiha wa la asla lahu. Demikian pula di Irak masih ada masjid-masjid yang dibangun katanya ini untuk mengenang di sana tempat munculnya Nabi Khidir. Ru'ya yakni terlihat. Nabi Khidir ini kata mereka enggak mati-mati. Yang kemudian muncul di tempat-tempat tertentu, kadang muncul di sini, kadang muncul di sana, kadang muncul di situ. Nah, ketika muncul di satu tempat, dibangun masjid di situ. Muncul tempat lain, dibangun masjid lagi di sana. Muncul tempat lain lagi, dibangun lagi masjid di sana. Dan terus demikian. Setiap terlihat Nabi Khidir di sana, dibangun masjid. Padahal la asla lahu, tidak ada sumber yang bisa dipercaya sama sekali. Kalau Nabi Khidir pernah muncul di situ. Siapa yang pernah melihat? Oh saya, yakin kamu melihat? Kayaknya sepertinya sepintas kayak ada orang yang berdiri di sini, bajunya putih. Yakin? Sepertinya. Tidak yakin dia. La asla lahu. Tidak ada berita yang thiqah. Tidak ada berita yang terpercaya. Hanya konon katanya. Konon katanya di sini pernah dilihat Nabi Khidir. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya mereka bedakan masjid tersebut di antara masjid-masjid yang lain. Mereka sholat di masjid ini lebih mantap daripada di masjid lain. Katanya masjid lebih istimewa, lebih tinggi nilainya, lebih tinggi pahalanya. Kita tanyakan besar mana pahalanya sholat di masjid Khidir tadi dengan masjidil haram, masjidil aqsa, masjid Nabawi. Ya tentunya tidak seperti masjid itu. Taib. Tinggi mana dengan sholat di masjid-masjid lain? Masjidnya kaum muslimin secara umum. Yang dibangun karena Allah. Yang dibangun hanya karena untuk membantu kaum muslimin menyatukan di satu masjid. Untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Betul-betul dibangun karena Allah. Bagaimana? Apa beda? Beda. Aha, dalilnya mana? Kalau kamu nyatakan beda, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali dalil yang mendukung mereka. Dan tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan kalau masjid tersebut memiliki kelebihan di atas masjid yang lain. Ikhwan ibn na'azakumullah. Berarti di sini mereka sudah mulai berjalan selangkah demi selangkah mengikuti ahlul kitab. Persis seperti berita Rasulullah SAW. Latattabi'una sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang dab, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menyatakan falan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini ternyata terbukti kebenaran ucapan Rasulullah bahwa sebagian umat ini di antara umat yang mengaku muslimin ada yang mulai mereka melangkah di langkah-langkah Yahudi, berjalan di jalan-jalan Yahudi dan Nasrani. Ila ghairi dzalika mimma la yastau'ibuhul maqam, dan lain-lainnya yang tidak cukup kalau disebutkan satu persatu contohnya di sini. La yastau'ibul maqam, tempatnya enggak cukup. Contohnya sangat banyak. Dan kalian dan kita semua tahu sendiri bagaimana di Indonesia. Ini kayu tempat duduknya Syekh Maulana Malik Fulan. Dibangun kok masjid di atasnya. Ini kenapa dibangun? Oh ini adalah dulu pernah berdiri Wali Fulan. Ini kenapa dibangun? Oh ini dinding ini pernah disandari oleh Wali Fulan. Kalau masjid ini, oh ini rambutnya Wali Fulan. Ini anunya Wali Fulan. Peninggalan-peninggalan para aulia semua dibangun masjid di atasnya. Ini kebiasaan siapa? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan demikian? Atau para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mengajarkan yang demikian? Ikhwan ibn a'azakumullah, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang lebih dahsyat. Apa itu? Mengagungkan sesuatu benda seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni memuliakannya, meninggikannya seperti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini kekhawatiran. Alhamdulillah, sebagian baru sampai kepada bid'ah dan yang lain sudah sampai kepada kufur, yaitu mereka menyembah benda-benda tersebut yang dianggap peninggalan-peninggalan para orang saleh. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang seperti itu, dan semoga kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang demikian. Fa yanbaghi liman yad'i al-islam an yajtanibaha wa yanha an huduriha. Sebestinya bagi seorang yang mengaku muslim, mengaku orang Islam, maka hendaklah dia melarang perbuatan tersebut, menghindarinya, dan melarang an huduriha, melarang untuk mendatangi tempat-tempat keramat tersebut. Tempat keramat yang dikeramatkan oleh mulut-mulut mereka tidak dikeramatkan oleh Allah. Tahu keramat? Keramat-keramat itu mereka istilahkan dari kata karomah. Karomah itu kemuliaan. Taib, siapa yang menganggap benda-benda tersebut mukarramah? Siapa yang menganggap benda-benda tersebut keramat, tempat-tempat tersebut keramat? Siapa? Allah atau Rasulnya? Tidak dan tidak. Yang menganggap keramat adalah juru kuncinya, kuncennya. Supaya apa? Supaya laku tempatnya didatangi orang, dan supaya banyak sumbangannya, dan dia kaya raya. Wisata religius. Berduyun-duyun orang datang. Ini harus melemparkan uang, Pak. Dan gak boleh yang kempring, yang receh-receh, gak boleh. Masa tidak menghormati wali? Paling sedikit 100 ribu ke atas. Cari duit. Berarti siapa yang menganggap keramat? Yang menganggap keramat, mereka yang istilahnya punya, dan orang yang istilahnya menggaruk keuntungan. Itu yang mengkeramatkan supaya laku. Ini keramat, keramat, keramat, keramat, keramat. Begitu. Buktinya, bermunculan keramat-keramat baru dari dongeng. Ini sekarang ada di tempat, ini tempat baru, katanya lebih manjur, lebih keramat. Di mana? Di sana. Kata siapa? Kata pulang, rantai rawinya itu berakhir pada orang yang punya tanah tersebut. Oh, sedang menawarkan dagangannya, begitu. Sedang menawarkan apa yang dia inginkan nanti mendapatkan keuntungan di akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakannya, dan Rasulullah SAW, dan kalau mau dalilnya sangat banyak dalam Quran dan Sunnah, dan sudah diketahui oleh kaum muslimin seluruhnya, sehingga Rasulullah menyatakan, la tusaddur rihal ila thalathati masajid. Taib, tempat-tempat yang tadi dikatakan masjid keramat tadi, siapa yang mengkeramatkan, siapa yang memuliakannya? Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah sama seperti masjid-masjid lainnya, kalau tidak ada di dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Kalau ternyata dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan, maka jatuh nilainya. Dikatakan bahwa itu adalah bukan lagi tempat ibadah, tapi tempat syirik. Kan begitu. Kalaupun belum terjadi berbagai macam kesyirikan apapun, maka kita katakan itu masjid, ini masjid, sama nilainya, tidak beda. Yang dimanapun tempatnya masjid itu sama. Apakah yang dibangun katanya mengenang Nabi Khidir terlihat di situ ataupun yang lain, itu masjid, nggak ada bedanya. Nggak ada karomah-karomah kecuali karomatul masjid. Apa karomatul masjid? Kemuliaan masjid. Setiap masjid mulia, sama karomatul masjid. Adapun yang lain-lainnya adalah khurafat, takhayul, kedustaan-kedustaan yang diceritakan oleh kuncennya. Saya bermimpi begitu. Bahwasanya Nabi Khidir datang, kemudian mengatakan bahwa tempat ini harus dihormati dan seterusnya. Dikatakan selanjutnya, semestinya bagi seorang muslim yang mengenal Islam, seorang muslim yang mengaku bahwa dia adalah beragama dengan agama Rasul, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semestinya dia melarang orang yang dalam keadaan memuliakan tempat-tempat tersebut melampaui batas ulu, atau mendatangi tempat-tempat keramat untuk syirik. Wa an lamya au am wa an yamya bil inkar, dan hendaklah mengingkarinya. Wa adawatil asrar, dan memusuhi orang-orang yang jahat. Orang jahat ini orang yang dalam keadaan menyesatkan umat dengan sengaja, ini jahat. Dan semoga kaum muslimin juga menghindari kaidil mariqin al fujjar, tipu dayanya orang-orang yang fujjar, orang-orang pendosa lagi pendusta. Jangan sampai terbawa dengan tipuan mereka. Mereka menipu. Mereka ingin mengeruk keuntungan, tetapi mereka mengorbankan kaum muslimin. Bagaimana mengorbankan mereka? Mengajak mereka untuk berbuat ghulu, berbuat syirik, berbuat ekstrim, melampaui batas, mengkeramatkan satu benda-benda yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimuliakan oleh Rasulnya, dan tidak ada dalil yang mengistimewakannya. Maka ini semuanya adalah perkara-perkara yang merupakan tipu daya dari mariqin al-fujjar. Mariq adalah orang yang keluar dari ajaran Islam, orang yang menyimpang. Wahiyal amkinah allati qamu fiha aw qamu aw 'abdullah subhanahu lakinnahum lam yattakhiduha masjid falladhi balaghani fi dhalika qawlan 'anil ulama'il mashhurin, yaitu tempat-tempat allati qamu fiha, mereka-mereka atau tempat-tempat yang dikatakan amma maqamatul anbiya, disebutkan di sini. Wa fil mas'alati tafsil, dalam masalah ini ada rincian, yakni jangan sembarangan, ada keterangan lebih rinci. La ba'sa bi dzikrihi, tidak mengapa kita sebutkan rinciannya di sini. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma maqamatil anbiya'i was salihin, adapun tempat-tempat para anbiya dan orang-orang saleh, yaitu tempat-tempat yang Rasulullah SAW berdiri di sana, atau Rasulullah SAW dalam keadaan menegakkan salat di sana, atau Rasulullah SAW beribadah kepada Allah di sana. Lakinnahum lam yattakhiduha masjidan, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai masjid. Falladhi balaghani fi dhalika qawlan, maka ada dua pendapat dalam masalah ini dari para ulama yang masyhur. Di antaranya salah satu pendapat, annahyu an dhalika wa karahatihi, pertama makruhnya untuk beribadah di tempat tersebut, makruh dalam dilarang. Ya, ini Rasulullah pernah beribadah di satu tempat tertentu, kemudian kita ikut beribadah di situ juga, begitu. Ini pendapat pertama. Wa annahu la yastahib qasd buq'atin lil ibadah, bahwasanya tidak dianjurkan untuk menyengaja sholat di satu tempat tertentu dengan alasan Rasulullah SAW pernah sholat di tempat tersebut. Illa an yakuna qasadaha lil ibadah mimma ja'a bi syara', kecuali kalau disengaja di dalam syariat dan disuruh oleh Nabi dalam syariat. Seperti Nabi sholat di Masjid Nabawi, kita sholat di Masjid Nabawi juga, karena itu ada perintah syar'inya. Masjidku ini, kata Nabi, barang siapa yang sholat di dalamnya akan dilipatkan sekian kali. Itu syar'i. Jadi yang dibahas yang mana? Yang dikatakan makruh, kalau Rasulullah SAW sholat di tempat tertentu yang tidak disengaja. Seperti sholat ketika singgah dalam safarnya di tengah padang pasir. Dalam keadaan tidak ada dalil yang membuktikan kenapa Rasulullah memilih tempat tersebut, tidak ada. Berarti sesuatu yang laisa biqasdin, sesuatu yang tidak dituju oleh Nabi. Kebetulan singgah di situ, sholat di situ. Bolehkah sholat di tempat tersebut seperti Rasulullah SAW juga pernah singgah di situ dan sholat di situ? Dikatakan pendapat pertama tadi adalah makruh, tidak dianjurkan. Mithal an yakuna an-nabi qasada lil ibadah, beda dengan kalau Nabi SAW sholat di tempat tertentu dengan menyengaja. Apa contohnya Rasulullah SAW sholat tempat tertentu dan menyengaja? Selain masjid yang tiga, selain tiga masjid, Masjid Quba. Rasulullah sengaja mendatangi Quba untuk sholat di sana. Maka kita mendatangi Quba ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian kita mendatangi Quba, syar'i disunahkan untuk sholat di sana ketika Rasulullah SAW menyengaja sholat di sana. Demikian pula yang kedua, Rasulullah SAW menyengaja sholat di makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan ya, makam itu tempat berdirinya Ibrahim ketika itu. Rasulullah yang mengajarkan ketika setelah saya tawaf, kamu kemudian mendatangi makam Ibrahim, kemudian sholat di situ, seperti Rasulullah SAW menyengaja sholat di situ dan menyuruh sholat di situ. Baik, ini boleh. Yang ini jelas syar'i, karena Rasulullah SAW menyuruh. Wa kama kana yataharra shalah indal ustuwanah, seperti Rasulullah SAW yang contoh yang ketiga, Rasulullah SAW sholat menyengaja ke tiang-tiang. Apa kaitannya? Kaitannya dengan sutrah. Rasulullah menyatakan fal yadnu ila sutrah, hendaklah mendekat ke sutrah. Sutrah itu dianggap, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat lain, la salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithla mu'akhiratir rahl. Tidak ada salat bagi yang tidak mengambil di hadapannya sutrah setinggi mu'akhiratir rahl atau mu'khiratir rahl. Mu'khiratir rahl adalah sandaran pelana yang tingginya kurang lebih satu hasta atau kurang dari itu sedikit atau lebih dari itu sedikit. Maka ketika sholat Rasulullah SAW mencari sutrah, maka Rasulullah SAW menyengaja ke tiang dan di belakang tiang sholatnya. Tiangnya sebagai sutrah. Maka para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW di belakang tiang. Bagaimana demikian, syar'i atau tidak syar'i? Ya jelas, kalau ini syar'i karena ada dasar perintahnya, disuruh dan memang yuqsad bihi, memang disengaja oleh Rasulullah SAW sholat di situ. Yaqsud al-ustuwanah. Ya taharra, bahkan menyengaja, ya taharra itu berupaya menyengaja untuk sholat di belakang tiang. Wa kama taqsudul masajid lis-shalah, atau seperti Rasulullah SAW menyengaja sholat di masjid-masjid tertentu, di samping masjid yang tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, juga Masjid Quba. Wa yaqsudu as-shafal awwal, atau menyengaja memilih shaf pertama. Karena Nabi menyuruh untuk shaf pertama, maka kita pun menyengaja mencari shaf pertama. Ini boleh dan ini syar'i. Ini diperintahkan karena malaikah akan yusalluna 'ala shaffil awwal. Malaikat akan memberikan salawat kepada shaf yang pertama. Ini mendoakan orang-orang di shaf pertama. Wa nahwa dzalik, yang seperti itu. Berarti yang ada perintahnya secara khusus dan syar'i, maka itu boleh. Yang Rasulullah SAW menyengaja ke tempat tersebut, maka itu adalah sunnah. Tetapi kalau sesuatu yang Rasulullah pun tidak menyengaja, seperti di dalam safarnya singgah di tempat tertentu dan sholat di sana, kemudian berangkat lagi. Besok ketika safar, singgahnya bukan di tempat itu, di tempat lain lagi. Safar berikutnya, beda lagi tempatnya. Ya tergantung perjalanannya, tergantung arahnya, dan tergantung bagaimana siang dan malamnya. Biasanya Rasulullah SAW singgah di malam hari, di siang hari. Kemudian di malam hari berangkat. Alaikum bidduljah, atas kalian untuk berjalan di malam hari. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, untuk menghindari terik panas matahari. Sehingga singgahnya ya tergantung kebetulan pas panas-panasnya dan beliau ingin istirahat saat itu di tempat itu. Kalau besok safar lagi pas panas bukan tempat itu, bagaimana? Ini tempat lain. Berarti apakah yuqsad bihi aw la yuqsad bihi? La yuqsad bihi. Tidak diniatkan, tidak dituju sama sekali. Maka yang itulah yang dikatakan oleh para ulama, termasuk Umar bin Khattab, menyatakan makruh. Al-qawlu tsani, ada pendapat kedua. Annahu la ba'sa bil yasir, bahwasanya tidak mengapa kalau masih sebatas ringan. Bagaimana sebatas ringan? Yaitu seperti apa yang dinukilkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yataharra qasdal mawadhi allati salakaha an-nabi. Ibnu Umar, bukan Umar bin Khattab tapi anaknya, Abdullah bin Umar. Dia ketika berjalan menyengaja jalannya jalan yang pernah dilalui oleh Nabi dan singgahnya di tempat singgahnya Nabi. Wa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam salaka ittifaqan, yakni di satu jalan yang memang Nabi pernah berjalan di situ secara disepakati, yakni secara jelas mereka menyatakan Nabi lewat situ. La qasdan, walaupun itu ittifaqan la qasdan, walaupun itu adalah kebetulan, bukan qasdan, bukan dituju. Tapi Ibnu Umar tetap mengikutinya. Bahkan beliau buang air di tempat Rasulullah SAW buang air ketika itu. Wasu'ilal Imam Ahmad 'anil rajul ya'ti hadhihi al-mashahid wa yadhhab ilayha. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana dengan seorang yang menyengaja mendatangi tempat-tempat tersebut yang Rasulullah mendatanginya secara kebetulan, bukan niat, bukan mengistimewakan tempat tersebut, bolehkah kita mendatanginya? Tara dalik, apakah kau sependapat dengan itu? Qala, beliau menjawab, amma ala hadis Ummi Maktum annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yusalli fi baitihi hatta yattakhidh dhalika musalla, wa ala ma kana yaf'aluhu Ibnu Umar yattabi' mawadhi' an-nabi wa atharihi falaysa bidhalika ba's. Kata Imam Ahmad, adapun seperti Ummi Maktum yang bertanya kepada Nabi bahwa dia salat di rumahnya sampai menjadikan tempat itu seperti musalla, artinya terus-menerus salat di situ. Tentunya salat-salat sunnah yang dimaksud. Wa alama kana yaf'aluhu Ibnu Umar, atau yang seperti dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau mendatangi tempat di mana Nabi salat di sana atau Nabi singgah di sana. Maka kata Imam Ahmad, falaisa bidzalika ba's, maka yang demikian tidak mengapa. Ayatir rajul masyahid, seseorang mendatangi tempat-tempat tertentu. Illa annan nas qad afratu, hanya saja manusia telah melampaui batas. Perhatikan jawabannya. Hanya saja manusia telah melampaui batas, kata beliau. Yani kalau sekedar dia mendatangi tempat itu karena ketika Ibnu Umar mau safar, dia menjalani jalan yang pernah dijalani oleh Nabi. Dan singgahnya pun di tempat singgahnya Nabi. Tapi kalau orang bukan mau safar, mau sholat menyengaja berjalan ke tempat jauh sana, ke tengah padang pasir, untuk sholat di tempat Rasulullah sholat di sana. Beda kan? Yang ini afratu, yang ini masih yasir, masih ringan. Dia mau berjalan ke Madinah, berupaya untuk menjalani seperti jalannya Nabi, dan berupaya untuk berhenti di tempat berhentinya Nabi, dan sholat di tempat sholatnya Nabi. Beda dengan orang yang jauh-jauh datang khusus untuk mengistimewakan tempat tersebut. Ini afratu. Maka kata beliau, kata Imam Ahmad, adapun yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum atau yang dilakukan oleh Ibnu Umar, maka tidak mengapa. Tetapi afratun nas, manusia, annan nas qad afratu fi hadza jiddan wa aktsaru fi, adapun manusia telah melampaui batas dalam masalah ini dan telah berlebih-lebihan. Wa aktsaru fiha wa kadzalika nuqila an Ahmad ibn al-Qasim, demikian pula dinukil dari Ahmad ibn al-Qasim ketika dia ditanya tentang seseorang yang mendatangi tempat-tempat tersebut di Madinah dan lain-lainnya untuk mendatanginya untuk beribadah. Faqala amma ala hadis Ibnu Ummi Maktum annahu sa'ala an-nabi, adapun seperti Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, yang meminta kepada Nabi SAW an ya'tihi fa yusalli fi baitihi, yang meminta kepada Nabi untuk sholat di tempatnya. Abdullah bin Ummi Maktum meminta Nabi untuk sholat di rumahnya. Dan ketika sholat di rumahnya, beliau kemudian sholat di tempat Nabi sholat terus menerus di situ. Hatta yattakhiduhu masjidan, sehingga dijadikannya sebagai tempat sujud atau tempat sholat khusus. Wa ala ma kana yaf'al Ibnu Umar, dan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kana yattabi' mawadi' asairin Nabi, Ibnu Umar yang menjalani dan menelusuri tempat jalannya Nabi. Hatta annahu ru'ya yasubbu fi mawdi'in ma'an fasu'ila an dalik faqala ra'aitun nabiyya yasubbu huna ma'a. Bahkan ketika membuang tuangan airnya, dia menyengaja tempat tertentu. Kenapa kamu membuang di situ? Karena aku melihat Rasulullah SAW membuang airnya di situ. Qala amma ala hadza fala ba's, adapun yang demikian tidak mengapa, kata Muhammad bin Qasim, kata Ahmad bin Qasim. Qala wa rakhasa fi, beliau memberikan rukhsah keringanan dalam masalah ini. Thumma qala, kemudian berkata, walakin qad afrata an-nas jiddan wa aktsaru fi hadzal ma'na, tetapi manusia telah berlebih-lebihan, telah melampaui batas dalam makna ini. Fadzakara qabr al-Husain, maka disebutkan tentang contohnya seperti kuburan Husain. Wa ma yaf'alu an-nas indahu, dan apa yang dilakukan oleh manusia di kuburan Husain. Yani sebagai contoh disebutkan oleh Muhammad al-Qasim bahwasanya manusia telah berlebih-lebihan sampai mereka sengaja-sengaja mendatangi kuburan Husain dan salat di sana. Sengaja-sengaja mendatangi tempat tertentu untuk salat di sana. Rawahum al-Khallal fi Kitabil Adab. Demikian dinukil oleh Al-Khallal dalam Kitabul Adab. Faqad fassala Abu Abdullah fil Mashahid wa hiya al-amkinah allati fiha atharul anbiya was-salihin min ghairi an takuna masajid lahum kama wadi' bil Madinah bain al-qalil alladhi la yattakhidunahu 'eidan aw al-kathir alladhi yattakhidunahu 'eidan kama taqaddam. Dan telah dirincikan oleh Abu Abdullah, yani Imam Ahmad rahimahullah, fil masyahid, dalam masalah tempat-tempat tadi yang di sana ada peninggalan-peninggalan Nabi atau peninggalan-peninggalan orang saleh, min ghairi an takuna masajid, tanpa membangun masjid. Perhatikan, tanpa membangun bangunan masjid seperti tempat-tempat di Madinah. Bainal qalil alladhi la yattakhidunahu 'aidan, dipisahkan oleh beliau, fassala dirincikan antara yang qalil, apa yang qalil? Yang qalil yang sedikit, yang la yattakhidunahu 'idan, yang tidak menjadikannya sebagai 'id. Apa 'id? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan 'id di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim adalah tempat tertentu yang didatangi pada waktu tertentu oleh orang banyak dan diramaikan dengan keramaian tertentu dan kemudian diadakan acara ibadah tertentu, maka itulah yang dikatakan Eid. Sehingga kalau mereka berduyun-duyun datang ke satu tempat tertentu dan kemudian mengadakan acara ibadah di sana, ibadah tertentu dan waktunya pun tertentu yang berulang, karena Eid diambil dari kata-kata aud, yang berulang, ya'udu kulla sanah au kulla syahr au kulla usbu', yang berulang setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan, maka itu dikatakan Eid. Maka kalau dikatakan qalil adalah sesuatu yang tidak dijadikan Eid. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika menelusuri jalan Nabi, apakah menyengaja tiap bulan, tiap minggu, tiap pekan? Tiga. Kalau kebetulan dia akan safar, maka melalui jalan yang pernah dilalui Nabi, selesai. Kalau akan safar, kalau tidak ya tidak. Kemudian dikatakan la yattakhidunahu 'idan, dan tidak dijadikan sebagai tempat pertemuan besar-besaran, keramaian manusia, yang dikatakan dengan Eid, hari raya. Awil kathir, dibedakan dengan yang sedikit tadi dengan yang banyak. Kalau yang banyak itu adalah yang alladhi yattakhidunahu 'idan, yang dijadikannya sebagai Eid. Taib, sekarang tempat-tempat keramat yang kita kenal, kira-kira termasuk qalil, termasuk kathir? Kalau qalil itu tidak terus-menerus dikerjakannya dan tidak selalu. Kalau banyak, kathir adalah yang menjadikannya sebagai Eid. Yang mana yang pertama, apa yang kedua? Jelas. Jelas yang kedua. Mereka mengadakan berbagai macam acara keramaian di sana setiap tahun. Bahkan ada yang setiap bulan. Bahkan ada yang setiap Jumat. Jumat Kliwon khususnya. Ini khun ibn a'azakumullah Eid. Berarti ini kathir. Kalau kathir diperingatkan oleh semua yang kita sebut tadi, pendapat pertama maupun pendapat kedua, mereka menyatakan bahwa itu adalah perkara yang dari'ah, yang membawa kepada kejelekan-kejelekan ghulu, ekstrim, melampaui batas. Wa hadha tafsil jama'a fihi bainal athari wa aqwalis sahabah. Rincian ini mengumpulkan athar-athar para sahabat dan dalil-dalil. Ya, ini kenapa ada rincian tadi? Kenapa yang sedikit boleh, yang banyak tidak boleh? Yang sedikit itu kalau sesekali, kalau kebetulan lewat sana. Sedangkan yang banyak adalah yang terus-menerus dan mengadakan secara rutin, dikatakan itu tidak boleh. Kenapa dibedakan? Mereka membedakannya karena melihat athar-athar para sahabat. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Seperti apa yang diriwayatkan dalam Bukhari, dalam sahihnya dari Musa ibn Uqbah. Dia berkata, Ra'aitu Salim ibn Abdillah. Aku melihat Salim bin Abdullah yataharra amakin minat tariq. Dia mengkhususkan satu tempat ketika dia berjalan. Ini ketika berjalan dalam satu safar, dia mengkhususkan satu tempat, wa yusalli fiha, dan dia salat di sana. Wa yuhaddits anna abahu, dan dia menyampaikan bahwa bapaknya, siapa bapaknya? Abdullah bin Umar. Jadi ini Salim anaknya Abdullah bin Umar. Setelah dia mengerjakan demikian, dia menceritakan bahwa bapaknya Abdullah bin Umar salat di situ, dan bahwasanya bapaknya ketika ditanya, dia menyatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di tempat-tempat tersebut. Fa hadza kama rakhasal Imam Ahmad. Berarti ini termasuk yang qalil, yang diringankan dan dibolehkan oleh Imam Ahmad tadi, oleh Muhammad bin Qasim dan lain-lainnya. Wa amma karahatuhu, adapun makruhnya, maka kita lihat dalil lain. Dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dia menyatakan, haddatsana Abu Muawiyah, berkata kepada kami Abu Muawiyah, dia menyatakan aku, menyampaikan kepadaku Al-A'mash dari Ma'rur ibn Suwaid dari Umar bin Khattab. Kharajna ma'ahu fi hajjatin hajjaha fa qara'a bina fil fajr. Aku berangkat bersama beliau, bersama Umar, pada satu haji, untuk pergi haji. Maka ketika dalam perjalanan beliau salat mengimami kami, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan membaca rakaat kedua li ila fi quraish, surat-surat pendek yang dibaca dalam safar. Ini memang disunnahkan demikian. kalau dalam safar membaca surat-surat pendek. Falamma raja'a min hajjatihi, ketika pulang dari haji, ra'an nas ibtadarul masjid. Ketika pulang dari haji dalam perjalanan, tiba-tiba manusia berduyun-duyun mendatangi satu masjid. Faqala, maka Umar bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini mereka berduyun-duyun datang ke tempat tersebut? Qalu, dijawab, "Masjid shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi." Itu adalah tempat ibadah, yakni masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat di situ. Faqala, maka Umar mengatakan, "Hakadza halaka ahlul kitab qablakum." Demikianlah binasanya umat dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Seperti ini binasanya. Ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'an, mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabinya sebagai masjid-masjid bi'an, tempat ibadahnya Yahudi. Bi'ah, bi'ah. Demikianlah binasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi. Mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabinya sebagai bi'ah, bi'ah, sebagai tempat-tempat ibadah. Man 'uridat lahu minkum as-salah fihi falyusalli. Barang siapa yang didatangi waktu salat kebetulan di tempat tersebut, salatlah di tempat tersebut. Waman lam ta'arrad, waman lam tu'rad lahu as-salah falyamdi. Barang siapa yang tidak didatangi waktu salat ketika dia di situ, maka jalanlah. Apa maknanya? Maknanya samakan masjid itu dengan masjid yang lain, enggak ada bedanya. Masjid tersebut dengan masjid-masjid yang lain tidak ada bedanya sama sekali, karena Allah dan Rasulnya tidak membedakan kecuali tiga masjid, atau dengan masjid Quba. Kecuali tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apa kata Umar tadi? Faman ta'rud lahu as-salah, barang siapa yang ketika berjalan dan melewati masjid tersebut, pas dia didatangi waktu sholat, memang saat itu waktu sholat, maka sholatlah di dalamnya. Barang siapa yang tidak, maka jalanlah terus. Kenapa menyengaja untuk sholat di situ? Mafhum. Berarti dilarang atau tidak dilarang? Bukan sholatnya yang dilarang. Kalau memang datang waktu sholat di tempat tersebut, silahkan sholat di situ. Nabi pun sholat di situ kok. Tetapi kalau bukan waktu sholat dan tidak kebetulan waktu sholat, maka jalanlah. Kenapa harus menyengaja sholat di situ? Ini yang menunjukkan makruhnya, atau tidak disukainya, atau dianjurkan untuk jangan menyengaja sholat di tempat tertentu tadi. Qala, faqad dzakara kurhu Umar, telah disebutkan tidak sukanya Umar. Ittikhad musallan Nabi idan, Umar tidak suka tempat yang Nabi pernah sholat di situ dijadikan sebagai id. Sebagai id artinya tempat berdatangannya manusia. Tempat berdatangannya manusia ke sana. Kalau katanya mendatangi masjid, saya kan mendatangi masjid kan bagus. Masjid banyak. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Itu pertanyaannya. Kalau ada kalian sengaja jauh-jauh datang sini padahal di sekitar kalian ada masjid, berarti kalian mengistimewakan masjid ini dan menganggap ada lebih daripada masjid yang lain. Ini yang tidak boleh. Sehingga jangan berlebih-lebihan. Masjid yang diistimewakan sudah disebut dalam Quran dan Sunnah. Masjid yang diutamakan sudah disebut dalam dalil-dalil yang qat'i, qat'iyatul dilalah, qat'iyatul tsubut. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, bayyana Umar menerangkan, anna ahlal kitab innama halaku bimithli hadha. Umar menyatakan bahwa sesungguhnya ahlul kitab binasa, Yahudi dan Nasrani binasa, karena mereka berlebih-lebihan seperti ini. Mengistimewakan satu tempat berlebih-lebihan. Mengistimewakan peninggalan berlebih-lebihan. Sampai kemudian mereka mengkeramatkannya. Dan subhanallah, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi sekarang. Terlihat sekarang. Mereka bukan hanya menyengaja sholat di masjid-masjid tersebut, tetapi mereka memang meratap meminta kepada batu yang katanya pernah diduduki wali. Meratap dan meminta kepada kuburan rambut yang katanya kuburan rambutnya wali, Syekh Magelung. Mendatangi mereka tempat-tempat tertentu tadi bukan hanya untuk sholat kepada Allah, tetapi untuk meminta meratap kepada kuburan-kuburan tersebut, kepada tempat-tempat tadi, kepada batu-batu, kepada rambut, kepada semua peninggalan-peninggalan tadi. Ini sudah terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat, ternyata betul terjadi. Kalau sudah dibiarkan mereka, tidak diingatkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengistimewakan tempat tertentu. Jangan berlebih-lebihan. Ternyata mereka mengabaikan peringatan ini, akhirnya sampailah kepada sesuatu yang dikhawatirkan, yaitu kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Sekarang hampir enggak bisa dipisahkan tempat yang dikatakan keramat dengan kesyirikan. Hampir tidak bisa dipisahkan, selalu di tempat keramat terjadi kesyirikan-kesyirikan. Padahal kata karamah itu asal katanya mereka menganggap bahwa tempat itu tempat yang mulia karena pernah disinggahi oleh nabi, oleh wali, karena pernah berdiri di situ, pernah bersandar di situ, pernah sholat di situ, dan seterusnya. Tetapi kenyataannya apa? Keramat bermakna mujarab kalau kita mau berdoa kepadanya. Bayangkan. Manjur. Makna keramat sekarang yang dipahami masyarakat adalah manjur kalau kamu minta. Wahai wali kulan, aku minta ini. Ternyata manjur. Wah, ini keramat ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya sudah berubah jauh dari apa yang dimaksudkan dan apa yang diniatkan oleh orang-orang pertamanya. Yang katanya cuma mengenang. Yang katanya cuma mengingat. Ternyata akibatnya adalah kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya binasa. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Sebagaimana umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, mereka mencari jejak-jejak para nabi, napak tilas perjalanan nabi, kemudian peninggalan-peninggalannya dibangun kuburan, dibangun masjid-masjid. Wa yattakhidunaha kana'is wa bi'ah. Kemudian mereka menjadikannya sebagai gereja-gereja dan sebagai bi'ah-bi'ah. Dan diriwayatkan pula dari Muhammad ibn Wabbah dan lainnya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang buyi'a tahtaha nabi. Beliau memerintahkan untuk ditebang pohon itu. Baik. Ada larangan atau tidak larangan menebang pohon itu? Hah? Menebang pohon kok dilarang? Iya kan? Enggak ada larangan kan? Maka apa yang dilakukan oleh Umar tidak salah. Kalau kamu mengatakan masa pohon ini ditebang, kalau pohon yang ini kenapa enggak? Kenapa kamu tebang? Ini kan pohon biasa, ini juga pohon biasa. Rasulullah SAW bukan menyengaja karena pohon ini punya keistimewaan tertentu, enggak. Karena kebetulan waktu itu adanya pohon itu untuk bernaung, maka beliau bernaung di situ. Kalau adanya pohon lain, ya pohon lain, ya beliau bernaung di sana. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sikap Umar menebangnya itu tepat sekali. Sehingga mereka sadar ternyata pohon itu pohon biasa. Ternyata Umar tidak kualat, kan begitu. Kalau pohon keramat kemudian ditebang, kira-kira apa yang terjadi? Katanya kualat. Ternyata setelah ditebang tidak ada apa-apa. Mana? Adab? Atau peringatan? Atau apa lagi? Kualat, kesambet, bahasa-bahasa seperti itu. Mana? Tidak terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi adab dari Allah. Justru Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuji Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan Rasulullah SAW memujinya sebagai orang yang terbaik setelah nabinya, setelah Abu Bakar, adalah Umar. Dan bukan tidak tahu bahwa Umar akan berbuat begini dan begitu. Allah maha tahu. Iya kan? Kalau saja kamu mengatakan bahwa Umarnya berubah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, berarti satu kesalahan diiringi kesalahan berikutnya. Mereka ketika memuliakan tempat-tempat tadi satu kesalahan. Tetapi ketika diperingatkan dengan sikap Umar, justru Umarnya yang disalahkan. Ini sudah muncul kalimat-kalimat begitu dari mereka. Umar itu memang tidak bisa menghargai sejarah, katanya. Umar itu memang tidak bisa menghargai peninggalan-peninggalan sejarah. Bukankah itu peninggalan sejarah? Bukankah? Astagfirullahaladzim. Sudah mulai mencerca sahabat. Dosa pertama diiringi dengan dosa kedua. Yang lebih dahsyat, kamu berani mencela dia, padahal Allah dan Rasulnya memujinya. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa kalau syaitan berjalan di satu jalan dan Umar berjalan di jalan satu jalan tertentu, maka syaitan akan mencari jalan lain selain jalannya Umar. Salaka fajjan ghaira fajjik. Syaitan akan berjalan di jalan lain selain jalannya Umar karena takut. Bayangkan kalau sudah mencari jalan lain selain jalannya Umar, bagaimana kira-kira menggodanya? Kalau ketemu aja takut. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka apa yang dilakukan oleh Umar semata-mata menjaga akidah tauhid, semata-mata menjaga agar kaum muslimin tetap memuliakan Allah dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang tidak, maka itu sama makhluk biasa, ditebang tidak apa-apa, dijadikan kayu bakar pun boleh. Kenapa sih? Ini ikhwan fillah azakumullah yang jadi masalah. Bahwa ternyata mereka memuliakan tempat-tempat tertentu berlebihan, sampai kemudian mereka seakan-akan punya ayat tersendiri, wahyu tersendiri, jagalah tempat tersebut, tidak boleh diganggu-gugat, dan seterusnya. Pohon menjadi pohon istimewa, lain dari pohon-pohon lain, pohon keramat katanya. Batu menjadi batu yang lain dari batu-batu yang lain, batu keramat. Kayu menjadi kayu yang lain, kayu keramat. Tiang menjadi tiang yang lain dari tiang-tiang yang lain, tiang keramat. Apa bedanya? Dan siapa yang membedakan? Dan apa buktinya kalau itu beda? Kita buktikan, kita gergaji dua-duanya kayu itu. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Ketika kita jadikan kayu bakar, apa bedanya? Gak ada bedanya. Karena pernah disandari, kemudian kayu itu berubah dari kayu biasa menjadi kayu keramat, begitu. Ajaib wallah. Suatu yang aneh. Pemikiran-pemikiran aneh yang muncul di kalangan masyarakat, yang ternyata itu sesungguhnya dari bisikan-bisikan syaitan agar menyembah batu, menyembah kayu, menjadi kembali seperti musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma dzakarahu Umar huwa al-hari bil qabul. Dan apa yang disebutkan oleh Umar, yang merupakan sikapnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itulah al-hari bil qabul, itulah yang lebih pantas untuk diterima dan lebih pantas untuk dipegang. Wa huwa madhhab jumhurus sahabah, dan itu madhab kebanyakan para sahabat, sepakat dengan Umar bin Khattab selain anaknya. Wa huwa alladhi yajib al-amal bihi wa ya'mal 'alaihi wa yu'mal wa ya'ulu 'alaihi, maka pendapat Umar lah yang wajib untuk kita amalkan dan untuk kita merujuk kepadanya, karena itu sikapnya jumhur para sahabat yang bersama Umar. Adapun Abdullah bin Umar mengerjakan, mengikuti tempat-tempat yang biasa Rasulullah SAW salat di sana, dalam keadaan perjalanannya, ketika beliau berjalan, beliau berupaya untuk menjalani jalannya Nabi. Maka itu kata para ulama, yasir, ringan, tidak afrotu. Tapi manusia sekarang apakah seperti Ibn Umar? Tidak. Afrotu fihi, mereka sudah melampaui batas, mereka sudah berlebih-lebihan, bahkan sebagian mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan. Na'udzubillah min dzalik, wa nasallu salam wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.